إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita memasuki berikutnya dari penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya min Asmaul Husna Al-Quddusus Salam. Dua nama ini sebagaimana yang sebelumnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam awakhir dari surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Allahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-muhaimin, hingga akhir dari ayat tersebut. Kita akan mempelajari dua nama ini, yakni al-quddus dan as-salam. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, أي الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم. معنى dari dua nama ini Al-Quddus As-Salam, yakni zat yang hanya miliknya, hanya baginya segala kesucian, kebersihan, dan pengagungan. Wa taqaddusin an sifatin naqs, serta tersucikannya dari seluruh sifat-sifat kurang. Ya, sifat-sifat naqs kurang. Ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus dan As-Salam. Dialah pemilik segala kesucian, ya, kebersihan, dan pengagungan, serta selamatnya dari segala bentuk kekurangan. Kata beliau, Al-Quddusu yad'u ila sifatil azamah wa ila salamati min al-uyubi wan naqais. Dengan demikian, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus kembali kepada seluruh, ya, sifat-sifat azamah, sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada as-salamah, yakni selamatnya, bersihnya dari segala uyub, segala aib-aib, wan naqais, dan segala bentuk kekurangan, segala cacat dan kekurangan. Jadi kembali kepada dua ini. Kembali kepada seluruh sifat agung yang Allah Subhanahu wa taala miliki, dan selamatnya Allah Subhanahu wa taala dari segala cacat dan kurang. Ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Kama anna as-salam yadullu ala al-ma'na ats-tsani. Sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam menunjukkan kepada makna yang kedua. Makna yang kedua dari nama Allah Al-Quddus, yakni keselamatan, ya, dari segala aib dan cacat. Fahuwa as-salimu min kulli aibin wa afatin wa naqsin. Di mana dia Allah Subhanahu wa taala dari namanya As-Salam adalah zat yang as-salim, yang selamat, min kulli aib, dari segala bentuk aib, wa afah, ya, segala afah, yani bahaya, ancaman, ya, wa naqs, dan segala bentuk kekurangan. Dan ini satu di antara makna dari nama Allah As-Salam, yani yang selamat dari segala aib, afah, dan naqs, kekurangan. Dan insya Allah sudah kita lewati pada pelajaran kitab Tauhid, pembahasan tentang ini, la takul assalamu ala Allah, ya, jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah, ya, keselamatan atas Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dimana di sana dibahas tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala assalam, di antara makna, ya, dari assalam yani assalim min kulli aibin wa afatin wa naqsin. Karena makna assalamu ala Allah artinya mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah diberikan keselamatan. Ya, dan ini bertentangan dengan tauhid. Ya. Dan dari makna assalam, di antara makna selain yang sudah disebutkan di sini adalah al-musallimu ya ala ibadihi, ini yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya, karena tidaklah ya kita meraih keselamatan dari apa-apa yang kita khawatirkan kecuali semua itu adalah ya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, doa para nabi, ya, ketika hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala melewati as-sirat yang dibentangkan di atas dua tepi jahannam, doa mereka, Allahumma sallim, ya Allah, ya, selamatkan. Kemudian wa majmu'u ma yunazzahu anhu syai'an, dan majmu' ini kumpulan dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala disucikan darinya, kembali kepada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, annahu munazzahun an kulli ma yunafi sifati kamalihi. Wa Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun, disucikan, dibersihkan, an kulli ma yunafi sifati kamalihi, dari seluruh perkara yang meniadakan sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi ketika kita mendengar atau membaca dari nama-nama Allah Al-Quddus ataupun As-Salam, maka ketahuilah yang Allah subhanahu wa ta'ala disucikan ataupun dibersihkan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala darinya kembali kepada dua perkara. Yang pertama, yani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala perkara yang menghilangkan sifat-sifat kesempurnaannya. Fa'inna lahu al-muntaha fi kulli sifati kamalin. Karena sungguhnya, hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala puncak al-muntaha, jadi puncak dari seluruh sifat kesempurnaan. Ya, tidak ada untuk selainnya. Ya. Jadi segala sifat kesempurnaan maka Allah subhanahu wa ta'ala ya pemilik pada puncak sifat kesempurnaan itu. Fahuwa mausufun bikamalil ilmi wa kamalil kudrati. Di mana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kemahasempurnaan, ya, boleh katakan maha sempurna, artinya ya tidak ada kekurangan pada satu sisi pun. Kemahasempurnaan ya dalam ilmu dan kemahasempurnaan kudrahnya, ya, kemampuannya. Munazzahun amma yunafi dhalika. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari apa-apa yang menafikan, meniadakan ya kemahasempurnaan ilmu dan kemampuan atau kekuasaannya. Minan nisyani wal ghaflati, dari sifat lupa. Demikian pula sifat lalai. Wa an ya'zub anhu mithqalu dzarratin fis samawati wal ard. Juga Allah Subhanahu wa taala disucikan dari adanya sesuatu yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya sesuatu itu seberat dzarrah. Dzarrah yakni semut yang sangat kecil dan ringan. Ini makna dzarrah. Ya bukan seperti apa istilahnya yang banyak terjemahan itu atom ya seperti itu. Ya. Karena ini dzarrah yang dikenal oleh ya kaum muslimin yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang di masa itu, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang dikenal oleh mereka dzarrah, yakni semut yang sangat kecil, sangat ringan. Baik sesuatu tadi ya yang seberat ini adanya di langit ataupun di bumi, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala asgharu min dzalika wala akbar. Tidak pula yang lebih kecil daripada itu, tidak pula yang lebih besar. Maknanya bahwa seluruh dari yang ada, semuanya dalam liputan, cakupan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan kemasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dinafikan darinya perkara-perkara yang mencacatinya. Baik itu dari sifat lupa, ataupun lalai, ataupun terluputnya sesuatu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga perlu untuk kita ketahui bahwa kemahasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi ya seluruh zaman dan makan, seluruh waktu dan tempat. Bahwa tidak ada satu waktu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu tempat pun ya yang luput dari ilmunya, ya karena Allah Subhanahu wa taala zat yang azali dan abadi, ya sebagaimana Allah mengenalkan tentang dirinya ya dari nama-namanya, yakni al-awwal wal akhir, wal awwalu wal akhiru. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha awal ya, yang tidak berpermulaan, dan maha akhir yang abadi, yang tidak ada akhir atau ujungnya. Sehingga zaman yang manapun ya, tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari sisi tempat, tidak ada satu tempat pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-namanya ya Allah menyatakan al-zahiru wal-batin. Al-zahir ya yang maha tinggi, setinggi apapun sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas sesuatu tadi. al-batin, ya, yang maha dekat, sehingga selembut apapun, tersembunyi dimanapun, sesuatu tadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari nama-nama ini, ya, tentu seorang mukmin, ya, dengan mengingat dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, senantiasa, ya, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun dia berada. Sehingga buah dari kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk semakin memperbaiki diri-diri kita. Karena, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya nadhari, ya, hafalan, pengetahuan, kemudian selesai. Tidak demikian. Karena ini termasuk, ya, dari makna hadis inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhala al-jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menjaga, menghafal, ya, nama-nama tersebut, dia akan masuk ke dalam jannah. Bukan hanya sekedar hafal lafaz-lafaznya, tetapi merealisasikan, ya, dari konsekuensi, ya, seorang yang mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jika dia mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui, ya, segala perbuatan yang dia lakukan dimanapun dan kapanpun, maka dia berupaya untuk terus memperbaiki amalannya. Kemudian, wa munazzahun 'anil 'ajzi wat ta'bi wal i'ya'i wal lughubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari sifat ajz, lemah, wat ta'ab, wal i'ya, wal lughub, lelah, payah, ya, dan capek. Jadi Allah disucikan dari seluruh sifat yang bertentangan dengan kemahaperkasaan dan kemahakuasaan. Wa mausufun bi kamalil hayati wal qayyumiyah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan kemahasempurnaan al-hayat, sifat hidupnya, wal qayyumiyah, dan sifat qayyumiyahnya, yakni menegakkan dan mengurusi, ya, seluruh urusan makhluk-makhluknya. Munazzahun an diddiha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari perkara yang berlawanan dengan kemahasempurnaan sifat hayat, ya, sifat hidup Allah dan sifat qayyumiyahnya. Minal mauti wassinati wan naum. Dari disifati dengan kematian, disifati dengan sinah. Sinah maknanya yakni kantuk yang ringan. Wan naum, dan disifati dengan sifat tidur. Karena seluruh sifat ini adalah perkara yang bertentangan dengan sifat hayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sinah yang itu adalah kantuk yang ringan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan darinya, lebih-lebih, ya, perkara yang lebih berat daripada itu, yakni tidur. Lebih-lebih, ya, perkara yang lebih berat daripada itu, yakni al-maut. Dan sesuatu yang, ya, disifati dengan sifat maut, ya, tentu tidak pantas untuk dijadikan sebagai ilah, ya, sesembahan. Kemudian wa mausufun bil adli wal ghinat tammi. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat adil dan sifat kemahatidakbutuhan ya, kepada yang lainnya dengan sifat yang sempurna, yakni keadilan yang sempurna dan kemahakayaan, kemahatidakbutuhan kepada yang lainnya ya, juga dengan sifat kemahakayaan yang sempurna. Munazzahun 'anil zulmi wal hajati ila ahadin biwajhin minal wujuh. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat zalim. Demikian pula ya, Allah disucikan dari adanya kebutuhan terhadap seorang pun ya, pada satu sisi pun. Oleh karenanya ketika ya, kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, memerintah dan melarang mereka, semuanya tidak lain kecuali untuk kemaslahatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membutuhkan makhluknya dengan menciptakan mereka. Tidak pula Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan ya, makhluknya dengan perintah dan larangan kepada mereka. Berbeda dengan keadaan makhluk yang memerintah karena butuh, melarang juga demikian karena adanya kebutuhan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, yang seluruh hamba-hambanya butuh dan bergantung kepadanya. Selanjutnya kata beliau, wa mausufun bikamalil hikmati war rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan kemasempurnaan hikmah dan kasih sayangnya. Pada seluruh perkara yang Allah perintahkan, baik yang sifatnya kauni, terkait dengan penciptaan alam semesta dan pengaturannya dengan takdirnya, maupun yang sifatnya syar'i, yang terkait dengan larangan, terkait dengan perintah dan larangannya, semuanya tidak lepas dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Munazzahun an ma yudadu zalika. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari perkara-perkara yang bertentangan dengannya, dengan sifat hikmah dan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni minal abathi wassafahi wa an yaf'ala aw yashra'a ma yunafil hikmata warrahmah. Allah disucikan dari sifat-sifat yang bertentangan dengan hikmah dan rahmah Allah, dari al-abath, ini berbuat sesuatu yang sia-sia, tidak ada tujuan, wassafah, juga perkara yang terjadi atau dilakukan tanpa perhitungan ya. Dan biasanya kalau pada manusia ya, orang yang safih, yang bahasa kita istilahkan dengan dungu begitu, itu lebih parah daripada orang yang istilahkan dengan jahil ya. Karena orang yang dungu ya, susah untuk diajari, dan tingkahnya ya, ini cenderung membahayakan diri dan orang lain. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari melakukan sesuatu yang tanpa tujuan ataupun sesuatu yang ya, memudaratkan. Wa an yaf'ala atau yashra'a ma yunafil hikmata warrahmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dari melakukan ataupun mensyariatkan suatu yang bertentangan dengan hikmah dan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipuji. Ya, karena tidak ada satupun dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan sifat hikmah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di dalamnya ketika menyiksa usat orang-orang yang maksiat kepadanya. Ya, tidak lepas dari sifat hikmah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada peristiwa yakni dikumpulkannya para tawanan Hunain ya. Yang ketiga itu ada seorang wanita yang berusaha untuk yakni mencari anaknya yang terpisah darinya. Ya. Kemudian sampai ketika dia bertemu dengan anaknya tersebut ya, dia langsung ya, memeluknya, menggendongnya dan menyusuinya ya, di hadapan sekian pandangan mata ya. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang berpikiran, berpandangan bahwa wanita itu akan melemparkan anaknya ke dalam api ya. Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah ya, bagaimana dia sudah berusaha untuk mencarinya, menemukannya kemudian melemparkannya ke dalam api. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan wanita itu terhadap anaknya. Oleh karena itu ya, ketika kita mendapati sebagian di antara ya hamba-hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala azab dengan nerakanya dikarenakan mereka orang-orang yang enggan untuk mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk mengikuti kitab-kitab yang Allah turunkan dan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kemudian wa hakadha jami'u sifatihi munazzahun an kulli ma yunafihi wa yudaduha. Demikianlah seluruh sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disucikan dari seluruh perkara yang meniadakan dan bertentangan dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut, baik penetapannya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah. Kemudian yang kedua, kata beliau ats-tsani, perkara yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya, annahu nazzahun an mumatsalati ahadin min khalqihi. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari penyerupaan terhadap sesuatu dari makhluk-makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan satupun dari makhluk-makhluknya ya, pada seluruh sifat-sifatnya. Allah telah menegaskan tentang yang demikian pada firman-Nya, laisa kamitslihi syai', demikian juga pada firman-Nya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya ya, satupun dari, demikian pula tidak ada satupun dari makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Au an yakuna lahu niddun biwajhin minal wujuh. Atau Allah Subhanahu wa taala disucikan dari adanya sesuatu yang menjadi nidd ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala pada satu sisi pun. Baik di dalam perkara rububiyah, penciptaan ya, kepemilikan dan pengaturan terhadap seluruh alam ini ya, tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tandingan bagi Allah ya, mencipta sebagaimana Allah mencipta ya, memiliki demikian juga mengatur urusan alam, bahkan seluruh makhluk itu ya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. fal makhluqatu kulluha wa in 'azmat wa syarafat wa balaghatil muntaha alladhi yaliku biha min al 'azamati wal kamali al la'iki biha falaysa shay'un minha yuqaribu aw yushabihu al bari. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, betapapun agung, mulia, dan pada puncak dari keagungan yang dimiliki oleh makhluk yang tentunya sesuai dengan ya, kesepadanan kelayakan makhluk ya, dan kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Falaisa syai'un minha yuqaribu aw yushabihul bari. Maka tidak ada dari sifat keagungan, kesempurnaan yang bisa dicapai oleh makhluk tersebut yang mendekati ataupun serupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari keagungan dan kemuliaannya. Taib. Ya, sebagai contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Di mana beliau adalah asyraful khalq alal itlaq. Makhluk yang paling mulia secara mutlak. Artinya tidak ada dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka bagaimanapun ya, puncak kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, tetap ya, keberadaan beliau ya, sebagai makhluk tidak memiliki kemampuan untuk mengatur ya, urusan alam ini sedikit pun. Termasuk di antara ya, perkara yang kaitannya dengan pengaturan alam, memberikan hidayah atau taufik. Yang ini adalah ya, hak Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, bersamaan beliau adalah orang yang paling sempurna ya, keilmuannya dalam syariat ini. Tidak ada satupun yang lebih berilmu tentang syariat dibandingkan Nabi. Beliau orang yang paling baik ya, di dalam dakwahnya. Tidak ada yang lebih baik dakwahnya dibandingkan beliau. Paling semangat ya, di dalam mendakwahi manusia. Tidak ada yang lebih semangat dibandingkan beliau. Ya, paling ikhlas ya, di dalam berdakwah. Tidak ada yang lebih ikhlas dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mampu untuk memberikan hidayah atau taufik kepada pamannya sendiri. Ini semua untuk menyadarkan diri-diri kita ya, bahwa benar-benar hidayah atau taufik itu biadillahi ta'ala. Dan untuk kita menyadari beberapa hal yang namanya hidayah. Karena seorang yang demikian dekat kedudukan dengan Nabi ya, selama hidupnya dia berjuang untuk membela Nabi, tetapi tidak di atas keimanan ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menempatkannya menjadi penghuni neraka yang kekal. Baik, ini yang kita pelajari sementara ini. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.